إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومواله ما بعد إخواتي في الله Rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Ta'liqat Arba'in An-Nawawiyah karya Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan kita masih melanjutkan uraian beliau terkait hadis Jibril atau hadis yang kedua dari apa yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi di dalam Arba'innya. Dan kita sampai pada penjelasan terkait rukun iman, karena di dalam hadis ini Jibril alaihi salatu wassalam datang dalam keadaan berwujud manusia dengan pakaian yang rapi, dandanan yang rapi, bermajlis di majlisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menanyakan beberapa perkara yang terkait dengan agama ini, menanyakan Islam, menanyakan iman. Dan kita sampai pada penjelasan iman kepada kitab-kitab Allah. Kita telah tahu bagaimana mengimani Allah yang benar, mengimani para malaikat Allah yang benar, bukan sekedar mempercayai tentang keberadaannya Allah, keberadaan malaikat Allah, tapi seperti apa yang telah kita dapatkan uraiannya, dan di situ kita membenarkan keimanan kita, menjadi kita peduli mempelajari tentang uluhiyah Allah, rububiyah Allah, dan asma wa sifatillah. Adapun sekarang kita masuk pada iman kepada kitab-kitab Allah. Karena merupakan rukun, maka berkata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, wujubul imani bil kutub. Wajibnya beriman kepada kitab-kitab Allah. Mungkin seorang akan bingung, kalau kalian beriman dengan semua kitab-kitab Allah, dan kalian tahu tentang kitab-kitab Allah, Taurat, Injil, Zabur, untuk keimanan kenapa Anda tidak mengamalkan Injil? Kalau kalian beriman kepada kitab-kitab Allah, tidak mengamalkan Taurat, kalau beriman kepada Taurat, maka ini perlu penjelasan yang rinci. Apa mengimani kitab-kitab Allah? Mempercayai kebenarannya secara mutlak akan rancu. Maka dari itu, kewajiban mengimani kitab-kitab allati anzalallahu ala rusulihi alaihi musallatu wassalam. Wajibnya mengimani kitab-kitab yang Allah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para rasulnya alaihi musallatu wassalam. Adapun dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 25. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 25, dan sungguh kami telah utus para rasul kami. Jadi yang diutus oleh Allah itu para rasul, banyak rasul, bukan cuma satu. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama rasul-rasul itu kitab-kitab. Dan ini Allah yang menyatakan, kami mengutus para rasul, kami pun menurunkan kitab-kitab bersama mereka. Wal mizan, dan kami turunkan kepada para rasul itu mizan. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan sungguh Allah mengutus para rasul bil bayyinat. Al bayyinat di dalam ayat ini maknanya bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran kerasulan rasul yang diutus Allah tersebut. Penguat, bukti-bukti penguat seperti mukjizat, apa yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an, bisa membelah bulan, apa yang diberikan kepada Nabi Musa dari tongkatnya dan tangannya yang bercahaya, apa yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam dari bukti-bukti yang menunjukkan mereka benar utusan Allah Jalla wa'ala. Kemudian juga Allah turunkan wa anzalna ma'umul kitab, kitab-kitab Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran, Suhuf, lembaran-lembaran kerasulan. Juga Allah turunkan bersama para rasul wal mizan. Mizan itu keadilan. Sehingga tidak ada rasul itu yang ucapannya corok, ucapannya jelek. Sebagai bukti kalau dia utusan Allah, Allah turunkan menjadi sifat para rasul yang diutusnya, yakni mizan, adil. Mizan asalnya timbangan, timbangan yang adil, sehingga para rasul itu ucapannya adil, perbuatannya pun adil. Barakallahu fikum. Maka Allah utus para rasul itu dengan mukjizatnya sebagai bukti kalau dia benar-benar rasul, dan Allah beri kitab sebagai syariat bimbingan bagi rasul dan umatnya, dan Allah berikan sifat yang baik kepada rasul tadi, sifat mizan, sifat adil, sehingga perlakunya tidak ada celah bagi orang untuk meragukan kalau dia benar-benar utusan Allah. Orang-orang kafir Quraisy suruh melihat cacat dari sisi akhlak, karakter, tabiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kekurangan, tidak bisa, tidak mampu. Baik dari sisi kepribadian, tutur kata dan perilaku. Maka biasanya para ulama, warasatul anbiya, dia juga mewarisi sifat-sifat ini. Pemahamannya terhadap kitabullah, penjagaannya terhadap kitabullah, dari sisi penghafalannya, dari sisi pengamalannya, dari sisi penegaannya kepada pribadi, aturan syariat yang ada di kitab, juga dari sisi perilakunya. Sepantasnya ulama warasatul anbiya jauh, tutur katanya jorok, pinter miso, banyak. Tindakan-tindakannya pun tidak menunjukkan tindakan yang rozana, orang yang penuh pertimbangan, mikir maslahah, mafsadah, terkhusus kalau berkaitan dengan keselamatan umum, kebaikan menyeluruh. Nah, kita lihat di sini Allah jelaskan di dalam surat Al-Hadid. Allah utus para rasul membawa bukti-bukti akan kebenaran mereka sebagai rasul, yakni mukjizat. Allah turunkan bersamanya kitab, dan Allah turunkan pula berupa sifat mizan adil. Sebagaimana dijelaskan para ahli tafsir terkait apa makna bayyinat, apa makna mizan di ayat ini. Maka ketika kita tahu dari ayat ini, Zaid yang diambil wa anzalna ma'amul kitab, fa nu'min bikuli kitabin anzalahullahu ala rusulihi. Maka kita pun mengimani semua kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Nah, lakin nu'minu ijmalan, tapi kita imannya iman secara global. Kita imani Taurat itu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Injil kitabullah yang Allah turunkan kepada Nabi Isa secara global. Zabur kitabullah yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Kita imani secara global. Wa nusaddiqu bi annahu haqq. Dan kita pun membenarkan bahwasanya kitab-kitab Allah itu benar adanya. Injil itu benar-benar dari sisi Allah. Taurat itu benar-benar dari sisi Allah. Zabur benar-benar dari sisi Allah. Sebagaimana kita mengimani Al-Quran benar-benar dari sisi Allah. Tuh, kenapa kita tidak mempelajari Injil? Kalau kita mengimani itu dari sisi Allah, maaf-maaf. Al-Quran banyak menjelaskan kitab-kitab ahlul kitab telah dicemari dengan tangan-tangan jahat mereka. Dan keadaannya sekarang tidak terjaga dari perubahan yang diadakan mereka. Dan ini dijelaskan di banyak ayat. Maka dijelaskan oleh Syekh Utsaimin di sini, amma tafsilan fa innal kutub as-sabiqata jara 'alaiha at-tahrifu wat-tabdilu wat-taghyir. Adapun untuk mengimani secara rinci, ayat-ayatnya kita pelajari, kita imani, maka sungguh kitab-kitab terdahulu telah terjadi atas kitab-kitab tersebut tahrif, perubahan huruf. Wattabdil, telah diganti. Wattaghyir, telah dirubah. Nah, barakallahu fikum. Ini keadaannya. Dan itu jelas ada perjanjian lama, perjanjian baru, berarti diperbarui, direvisi. Isinya sama, beda. Al-Quran jelas juga akan mengalami perubahan. Gimana kalau dirubah? Tidak mungkin. Kenapa? Dijamin oleh Allah. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sungguh kami yang telah menurunkan Quran ini, dan sungguh kami yang akan menjaganya. Dan itu terbukti. Ketika orang sudah tidak peduli kepada kitabullah, tidak lagi menghafalnya, Allah gerakkan hati orang-orang yang menghafalkannya dengan hafal. sehingga tidak berubah isinya. Ketika orang mulai tidak membaca Al-Quran dengan benar, sehingga bacaannya berubah. Ada yang pelok selindru, ada yang baca Quran tapi alat dadang gulonan, panjang pendeknya tidak diperhatikan. Allah tetap gerakkan hati orang-orang yang mempelajari tajwid dengan detail, makharijil huruf dengan benar, sehingga bacaannya pun tidak bakal berubah, tidak keluar dari kaidah pembacaan Quran al-qira'atus sab'ah. Nah, bahkan tafsirannya pun tidak berubah. Ketika seorang menafsirkan Al-Quran dengan patokan terjemah, sehingga rujukannya bukan bahasa Arab, terjemah menafsirkan seenaknya, dikaitkan ini, kaitkan itu, tetap ada orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dengan kaidah ilmu tafsir yang diwariskan Rasulullah SAW kepada umatnya. Ketika orang sudah menafsirkan seenaknya sendiri, dibawa ke sini, bawa ke sana, dikaitkan dengan ini, kaitkan dengan itu, menurut logikanya. Allah tetap jaga orang-orang yang menafsirkan Al-Quran secara ilmiah, sesuai kaidah tafsir yang diwariskan Rasulullah SAW kepada umat ini. Sehingga tafsirannya pun tidak akan berubah. Ketika dia yang menafsirkan ngawur, langsung itu tafsiran menyimpang. Itu tafsiran salah. Kenapa demikian? Allah tidak mengendaki ada perubahan dari apa yang terkait dengan kitabnya Al-Quran. Sehingga siapa yang menafsirkan ngawur berubah, kelihatan. Siapa yang bacanya keliru, kelihatan. Siapa yang makhrajnya tidak benar, kelihatan. Karena tidak pernah huruf itu dikeluarkan dari tempat, kecuali tempat di mana Al-Quran ini diajarkan dengan huruf-hurufnya. Maka ini harus kita ketahui. Ini mukjizat yang menunjukkan firman Allah itu benar. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Orang sudah digembosi dengan berbagai hiburan dan pertandingan dan lain sebagainya, tidak punya waktu untuk memperhatikan Al-Quran. Tetap ada orang-orang yang tidak bergeming, terus berusaha benar membacanya, berusaha menghafalnya, berusaha menghatamkannya. Siapa yang menggerakkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah akan membuktikan kebenaran firman-Nya. Ketika orang tidak belajar agama karena kesibukan ini dan itu, karena hiburan ini dan itu, karena macam-macam kesibukan, masih ada orang yang mempelajari agama, membuka kitab-kitab ulama terdahulu, membaca tafsir yang ditinggalkan Rasulullah SAW, yang diterangkan Abdullah bin Abbas dan muridnya Mujahid, juga murid-muridnya yang lainnya. Maka barakallahu fikum, kita lihat dari masa ke masa muncul para penjaga Al-Quran yang menjaga hafalannya, yang menjaga bacaannya, yang membaca tafsir dan pemahamannya. Dan tidak akan mampu orang ini berubah. Datang orang nafsirkan ngawur, banyak orang yang terfitnah, tetap ada orang-orang yang tidak ngawur di dalam menafsirkannya. Sekarang buktinya, ketika kita masuk masjid, banyak bacaan Quran yang berubah. Banyak sekali berubah. Ya makhrajnya, ya tajwidnya. Kenapa? Karena memang tidak dipelajari dengan benar. Dari dulu semua huruf harokat dibaca mat. A, ta, ta, sa, ja. Salah semua. Yang benar a, ba, ta, sa, ja. Kenapa dibaca mat? Ya, cari keliru. Itu kalau berlanjut, maka akan keliru terus. Allah hentikan dengan adanya orang-orang yang sempat berhaji. Dulu haji tidak langsung pulang. Berbulan-bulan nunggu di sana. Membenahi makhraj. Pulang, ngajari bacaan Quran yang benar dengan tajwid. Bahkan sebagiannya sempat belajar tauhid, memerangi bid'ah, khurafat, dan takhayul. Belajar dari mana? Dari sana. Dari para ulama ahlu tauhid. Kenapa demikian? Allah ingin menjaga agamanya tidak berubah. Dirusak dengan bid'ah, khurafat, dan takhayul. Dan terus ada generasi-generasi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sebagaimana Nabi katakan, generasi yang seperti ini akan terus ada. Hatta yaktia Allahu amrah. Sampai Allah datangkan keputusannya dengan berhembusnya angin dari arah Syam yang lembutnya selembut sutra. Dan baunya sewangi misk. Bagi orang yang punya iman dan mencium tersentuh angin ini, langsung meninggal dunia. Sehingga yang tinggal di bumi, tinggal orang-orang yang tidak punya iman dan orang-orang yang jahat. Dan kepada mereka kiamat ini Allah tegakkan. Maka dari itu ini bukti yang kita saksikan. Firman Allah itu benar. Orang sudah sibuk seperti ini, jangankan mikir agama, mikir hidup saja sudah susah. Masih ada yang orang yang mikir bagaimana membaca Al-Quran dengan benar. Wih, krisis ekonomi, krisis politik, krisis. Tetap ada yang belajar Al-Quran dengan tenang. Benar. La yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Setelah kita ketahui kitab-kitab Allah itu benar adanya, ya Injilnya dan lain sebagainya, kitab yang Allah turunkan, namun secara global, adapun mengimani secara rinci ayat-ayatnya, surat-suratnya, kita telah tahu dari khabar Quran maupun hadis. Kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran telah tertimpa perubahan, diganti, dikurangi, ditambahi. Kenapa bisa demikian? Allah tidak mengatakan menjaga kitab-kitab itu, karena kitab-kitab itu berlaku untuk kaum-kaum tertentu dan nanti disempurnakan oleh Al-Quran sebagai syariat manusia semuanya. Tidak terbatas seperti Taurat bagi Bani Israel, Injil bagi Bani Israel, tapi menyeluruh, kafatan linnas. Karena ini Al-Quran untuk semua manusia sepanjang masa, maka Allah jaga dengan sebaik-baik penjagaan. Dan ketika ada perubahan, ditimpa, diganti, ditambahi, falam yumkin lil insan ayyumayyizal haq minha minal batil. Dan karena diganti, siapa yang ganti itu justru ulama-ulama mereka. Justru orang-orang yang mempelajari kitab-kitab mereka dikurangi, diganti. Sehingga keumuman manusia sulit untuk meneliti, membedakan mana yang masih benar seperti ketika turun dan mana yang sudah dirubah. Maka berdasarkan ini, wa ala hadza fanaqul nu'minu bima anzalallahu minal kutub ala sabilil ijmal wa amma at-tafsil fa innana nakhsha ayyakuna mima hurrifa wa buddila wa ghayyir. Maka kita katakan, kita mengimani apa-apa yang Allah turunkan dari kitab-kitab Allah secara global. Kami iman Injil itu kitabullah untuk Nabi Isa alaihi salatu wasalam, Taurat untuk Nabi Musa alaihi salatu wasalam, dan lainnya. Kita imani itu. Adapun secara rinci isinya kita imani juga tidak bisa, karena sungguh kita khawatir terhadap apa-apa yang sudah dirubah, apa-apa yang sudah diganti. Nah, apa-apa yang sudah diubah, dikurangi, ditambahi. Wa hadza binisbatil lil iman bil kitab. Ini dari sisi mengimani kitab-kitab tadi. Wa annal amal biha, adapun mengamalkan kitab-kitab Allah secara semuanya. Fal amal innama huwa bima nuzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqat. Adapun yang kita amalkan itu sekedar apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu kitab untuk semua manusia. Karena dia datang musaddiqan lima baina yadayhi, dengan mengoreksi, melengkapi kitab-kitab yang sebelumnya. Sehingga yang kita amalkan yang sempurna ini. Apa yang dulu ada yang dihapus, ada yang sudah tidak dipakai, sehingga kita pakai yang paling akhir. Amma masiwa faqad nusikha bihadi syariat. Adapun selain Al-Quran dari syariat, aturan, hukum, maka telah dimansuh, dihapus dengan syariat Islam ini. Sehingga jangan terkecoh dengan orang-orang katanya rukun iman yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah. Kenapa Anda tidak mengamalkan Injil? Kenapa Anda tidak mengamalkan Taurat? Kitab-kitab Allah, mana bukti imanmu? Ya kita jelaskan tadi. Secara global kami imani itu. Dan kita kalau ingin mengimani secara rinci, kita benarkan apa yang ada di dalamnya, kita tidak bisa. Kenapa? Telah datang di dalam Al-Quran. Ulama-ulama kalian ahlul kitab telah mengotori kitab-kitab Allah tersebut. Adapun mengamalkan isinya, isi yang ada di situ telah dikoreksi oleh Al-Quran. Dibuang sebagiannya, ditambahi dengan syariat yang belum ada di syariat agama terdahulu. Dan ada sebagiannya yang ditetapkan. Namun inti dari kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul tadi, intinya sama dengan Al-Quran. Yakni memerintahkan tauhid, memperingatkan umat dari syirik sejak zaman dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Sama intinya, adapun syariatnya beda-beda. Syariatnya Bani Israel kalau dosa tobatnya pertama bunuh diri. Faqtulu anfusakum, bunuh diri-diri kalian. Kemudian ada tobat itu tidak sekedar istighfar, antadbahu baqarah, nyembelih sapi, sapi tertok. Nah, kalau kita dosa terus tobatnya nyembelih sapi, miskin, kalau tidak bisa nyembelih sapi, bunuh diri-diri kamu sendiri, sembelian sendiri. Nah, berat sekali. Tapi kelihatannya bagus, supaya tidak berani dosa. Jangan sangka, tetap ditabrak. Manusia nah, sudah nafsunya di atas ubun-ubunnya, akalnya tertutup. Pilih mati nih. Al-Muhim, di sini kita tahu, oh begitu cara mengimani kitab-kitab Allah itu. Kita mengimani itu semua kitab-kitab Allah. Kita imani semuanya diturunkan dari sisi Allah secara global. Adapun isi-isinya, kita tidak bisa imani benar semua. Kenapa? Kitab-kitab sebelum Al-Quran telah terjadi padanya perubahan huruf. diganti, ditukar, diubah, sehingga kita tidak bisa untuk mengimani isinya secara rinci. Adapun pengamalannya, amalan yang ada di kitab-kitab terdahulu telah direvisi oleh Al-Quran, dimansuh sebagiannya, ditetapkan sebagiannya, ditambahi apa-apa yang menyempurnakan kekurangan-kekurangannya. Titik, selesai. Sehingga kita mengamalkan hanya apa yang diturunkan di dalam Al-Quran dari perintah-perintah agama ini. Demikian bentuk iman kepada kitab-kitab Allah. Dan ini kita tidak pelajari dulu. Iman kepada Taurat, Injil, bang dijawab 10 nilainya. Tapi ketika datang subhat seperti tadi ya bingung. Lah iya ya rukun imannya gitu. Kok kita tidak boleh baca Injil padahal ini kitabnya Allah juga. Termasuk rukun iman mengimaninya. Gimana ya wah ini pelajaran kok rancu gini. Karena tidak utuh belajarnya. Seorang yang tidak utuh dalam mempelajari ilmu itu kadang sesat. Banyak orang yang belajar agama tapi karena tidak utuh belajarnya sepotong-potong, lebih-lebih lagi karbitan, banyak kelirunya. Banyak salahnya. Maka dari itu kita pelajari sedetail-detailnya. Iman kepada kitab-kitab Allah itu seperti itu. Nah, sekarang paham. Yang kemarin iman kepada malaikat kayak apa? Agak-agak lupa gimana gitu. Iman kepada Allah itu bagaimana? Wah, ingat-ingat ada yang lupa gitu. Inilah kualitas kita. Kita tidak merojah lagi. Sehingga apa yang mestinya kita bertambah itu tidak pernah tambah. Karena begitu belajar, paham, tidak pernah diulang, lupa. Ini sesungguhnya perbuatan yang merugikan kita. Waktu, tenaga terkadang hilang. Tapi hasil tidak ada. Dan ingat, aktivitas majelis ilmu itu tafaqquh fiddin, memahami agama, bukan sekedar cari pahala. Nah, di dalam belajar itu selain mencari pahala, ikhtisab, juga taksil wa tahsil, memperkokoh agama, dan juga hasilnya ilmu pengetahuan agama. Anda pun lewat, cari pahalanya saja. Yang penting duduk, na'am barakallahu fikum, ada pahalanya. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Karena aktivitas ngaji itu tafaqquh fiddin. Tafaqquh itu memahami. Sehingga orang-orang yang ingin memahami IPA, memahami IPS, memahami ilmu-ilmu, pasti dia ada belajar, mengulang pelajaran, dan lain sebagainya. Kita tafaqquh fiddin, belajar agama, kenapa tidak pernah diulang pelajarannya? Kenapa tidak pernah menguji diri dengan materi-materi yang ada? Minggu ini dapat iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah. Kayak apa iman yang benar ini sudah dapat? Ingat-ingat. Jangan lupa lagi. Lupa, buka lagi. Kalau seorang ketika mengingat-ingat lupa, buka lagi dalam waktu yang masih dekat, akan kokoh hafalannya. Sayangnya mayoritas kita kurang dalam usaha seperti ini. Karena kita tidak sadar ngaji itu tafaqquh fiddin. Dalam rangka memahami agama. Bukan sekedar cari pahala. Kemudian kita lanjutkan iman kepada rasul-rasulnya. Hukumnya karena ini rukun iman harus wujubul imani birusuli alaihimus salatu wassalam. Wajib mengimani rasul-rasul utusan-utusan Allah alaihimus salatu wassalam. فَنُؤْمِنُ بِأَنَّ كُلَّ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ فَهُوَ حَقٌّ. Kita mengimani bahwasanya semua rasul yang Allah utus dia, maka adalah benar adanya. Atabil haq shodiqan fima akhbara, datang membawa kebenaran, jujur di dalam apa yang dia kabarkan. Shodiq bima amara bihi, benar di dalam apa yang diperintahkan dengannya. Nu'minu bihim ijmalan, kita beriman kepadanya secara global. Allah itu mengutus para rasul. Fiman lam na'rifuhu bi'ainihi wa tafsilan fiman arafnahu bi'ainihi. Kita mengimani rasul itu ada dua macam. Para rasul, kita imani Allah mengutus para rasul secara global dari apa yang kita tidak kenal nama-namanya. Dan barakallahu fikum, kita mengimani secara rinci dari apa-apa yang kita tahu person-personnya secara individu namanya. Jadi ada dua, iman secara global bahwasanya Allah mengutus para rasul dari kalangan manusia, dan mengimani secara rinci yang kita kenal nama-namanya. Misalnya saya tanya kepada jamaah misalnya, berapa rasul-rasulnya Allah itu? Dipelajari di SD dulu berapa? Benar atau salah? Salah. Cuma 25 tok. Rasulnya Allah banyak. Mana dalil yang menyalahkan kalau rasulnya Allah cuma 25? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir atau nama lainnya surat Mukmin. Ada surat Al-Mu'minun, ada surat Al-Mu'min. Itu nama lainnya surat Ghafir. Seperti surat Taubah, nama lainnya surat Bara'ah. Karena Bara'ah berlepas diri tidak diawali dengan basmalah. Jadi tidak setiap baca Al-Quran itu baca bismillah. Apalagi harus membaca Al-Fatihah dulu, tidak. Lo baca-baca. Dimulai dengan ta'awud. Fasta'id billah. Kalau mau baca Quran, ta'awud. Nggak harus bismillah terus. Nanti sudah baca, berhenti satu rukuk surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal Allah saja tidak memulai membaca bacaan surat At-Taubah dengan bismillah. Kenapa? Surat Bara'ah isinya adalah pernyataan lepas dirinya Allah kepada orang-orang yang munafikin dan mujrimin. Nah, barakallahu fikum. Kita kembali kepada masalah rasul. Dalilnya firman Allah taala surat Ghafir ayat 78. Allah nyatakan walaqad arsalna rusulan min qabli minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Kata Allah taala, dan sungguh-sungguh kami telah utus para rasul sebelummu wahai Muhammad. Disebut para rasul sebelummu, artinya tidak ada rasul setelahnya. Di antara mereka para rasul yang kami utus sebelummu, man qasasna alaik, kami sebutkan kisahnya kepadamu. Namanya, tempat tinggalnya, perjalanannya dikisahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di mana Allah kisahkan para nabi ini? Ya di Al-Qur'an. Kami sebutkan namanya, tempatnya, wa minhum ma lam naqsus alaik. Dan di antara mereka para rasul yang aku utus sebelummu itu tidak kami sebutkan kisahnya kepadamu. Tidak disebut namanya, kisahnya dan lain sebagainya. Adapun yang disebutkan, dikisahkan di dalam Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 25. Masih hafal semua? Atau tinggal ingat jumlahnya? Wah, insyaallah ini perlu dites satu-satu. Nah, barakallahu fikum. Adam alaihi salatu wasalam, Nuh, Saleh, Ibrahim, Hud, Idris, Lut, Yunus, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ilyas, Yahya, Musa, Isa, Harun, Ilyasa, Dilkifl, Dawud, Zakaria, Sulaiman alaihi salatu wasalam, wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasalam. Khidir, Khidir di mana tadi? Khidir atau Khidir alaihi salatu wasalam diperselisihkan oleh para ulama. Beliau seorang nabi atau orang saleh biasa. Yang bukan nabi tapi saleh dan diabadikan di dalam Al-Qur'an namanya karena kesolehannya. Di dalam Al-Qur'an orang saleh ada yang disebut di antaranya Luqman al-Hakim. Bahkan ketika mendidik, mewajang putranya, dijadikan, bahkan namanya dijadikan surat Luqman. Nabi kah beliau? Orang soleh. Di kalangan orang-orang soleh yang Allah jadikan contoh untuk kita. Khidir disebut di dalam surat Al-Kahfi sebagai orang yang lebih pintar daripada Musa alaihissalatu wassalam. Nabi kah dia? Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan nabi, ada yang menyatakan bukan. Nah, kalau ini dinyatakan nabi, maka 26 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi jangan-jangan 25 termasuk Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Yang tidak disebut, siapa tadi? Biasanya siapa yang jarang disebut oleh Dilkifl atau Ilyasaknya. Nah, barakallahu fikum. Wah, 25 saya cuma tahu jumlahnya. Dulu waktu ulangan ngapalkan satu-satu saya cuma apal 5. Ulul asmi. Nah, memang itu yang tenar. Nah. Kemudian barakallahu fikum terkait dengan para nabi. Faman qassa alaina wa arafna amanna bi aini. Barang siapa yang kisahnya kita dikisahkan tentang mereka, kemudian kita kenal person-personnya, kita iman secara ta'yin, secara personnya tadi. Nabi Musa alaihi salatu wassalam lahir di saat Fir'aun berkuasa dan membunuh semua bayi laki-laki dihanyutkan ke sungai, justru malah ditemui Musa ini oleh Raja Fir'aun, harus diuji ini dan ini. Dulu zaman saya ada dongeng di Radio Madiun, dongengkan Pahar namanya. Ini dongeng tentang nabi. Sekarang gak laku. Dulu anak-anak dengarkan radio dongeng para nabi, senang, sekarang gak laku. Sekarang yang laku Pokemon, Doraemon, Dragon Ball. Itu senang hafal dia. Musuhnya Son Goku siapa, ngerti dia. Temannya Son Goku siapa? Apa satu persatu dia. Gurunya Son Goku siapa? Ngerti. Siapa Son Goku? Ya, dia bisa cerita. Lahir begini, begini. Anak dewa. Nah, bisa tahu dia. Apalagi ditanya siapa Naruto, siapa teman-temannya, itu hamba hafal dia. Padahal yang buat komik Naruto sudah lupa teman-temannya Naruto. Karena sudah dapat bayaran uangnya. Al-Muhim. Miskin memang, kasihan anak-anak kita ini. Tidak terjaga, tidak terbimbing. Padahal dia harus mempertahankan keislamannya sampai akhir hayatnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang ada di sekeliling mereka suatu yang menjauhkan dari agama, suatu yang melalaikan dari agama, sehingga yang ada di hati mereka bukan para nabi, bukan para sahabat, tapi para superhero. Iya, Bang Ecap ini benar sudah. Coba tanya anak-anak SD kita kumpulkan. Sebutkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak lebih dari 5 jari. Tapi sebutkan sahabat Naruto dan musuh-musuhnya lengkap dari A sampai Z. Enggak percaya survei sendiri. Kemungkinan yang masih jadi tenaga pengajar sekali di waktu kosong. Sebutkan anak-anakku sekalian, sekarang kita santai main tebak-tebakan. Sebutkan para sahabat Nabi. Soal pertama. Nanti ada hadiah yang bisa menjawab ini. Sebutkan sahabat Naruto. Sebutkan musuh Nabi dan para sahabatnya. Sebutkan musuh Naruto. Mana yang lengkap? Mana yang lengkap jawabannya? Mungkin yang masih muda mana bisa. Saya yakin lengkap yang musuh dan sahabatnya Naruto. Karena itu tiap hari dikaji. Kitabnya ada berjilid-jilid dia. Jangankan kitabnya, CD-nya ada. Ditonton tiap hari oleh mereka. Sedangkan sahabat terlupakan. Ada yang baca sirahnya? Nggak tahu. Ada yang peduli dongeng kayak gini? Nggak ada. TPA sudah sepi. Yang ngajar pun nggak jauh beda dengan dia. Tokoh-tokohnya sama. Superhero. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Miskin sekarang ini. Kasihan anak-anak kita. Kemudian kita ingin yakni kehidupan yang lebih islami dan lain sebagainya dalam keadaan generasi sudah jauh sekali dari Islam, kepedulian kita kurang terhadap anak didik kita. Kita misalnya sudah dapat hafal Al-Quran, tapi jangan sampai anak-anak kita ngikuti kita dari sisi yang ini. Lebih-lebih ketika kita melihat kualitas anak-anak kita jauh secara agama daripada kita. Musibah. Karena apa? Di belakang nanti fitnah ujian itu lebih berat daripada fitnah yang kita hadapi sekarang. Coba anak-anak sekarang lebih berat ujiannya. Ada Android, ada ini, game online. Kita dulu naik RAM. Naik sodor. Terus apa yang batu dikasih kaki? Pandi. Ya, pandi, bentik. Sekarang gak laku itu, ada yang main itu. Kalau di pondok masih ada nekeran, betengan. Sekarang udah mana? Kagetan. Anak SD sekarang, masya Allah, tugas. Anak TK, studi tour ya. Foto-foto sudah segalanya. Kunjungan ini buat laporan pakai semuanya. Kenapa enggak nulis? Sebutkan ini ciptaan Allah, dalil. Kalau Allah yang menciptakan makhluk-makhluk itu dengan berbagai macam. Lihat tumbuhan. Sebutkan ayat-ayat Allah yang menyatakan Allah menciptakan tumbuhan dengan berbagai macam buah dan warna yang berbeda. Soalnya sudah beda. Yang satunya monyet Afrika mulai terancam punah, daerah asal ini makanannya ini ya, penting sudah. Semuanya dikembalikan kepada Allah untuk mempertebal keimanan mereka. Kita lanjutkan sebagai penutup dari pembahasan iman kepada para rasul. Di antara apa yang kita imani secara detail, rinci, apa yang kita kenal dari kitabullah. Wa man lam yuqas alaina wa lam na'rifhu nu'minu bihi ijmalan. Adapun yang tidak Allah kisahkan kepada kita, tidak kita dikenalkan dengan namanya melalui kitabullah, hadis nabi, kita imani secara global. Wa rasul alaihi salatu wassalam awaluhum Nuh. Dan rasul itu yang diutus oleh Allah Ta'ala ketika terjadi perubahan, syariat sudah mulai tercemari, terlupakan. Itu yang pertama adalah Nuh. Dan yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Adam alaihi salatu wasallam turun membawa syariat, dipraktikkan anak turunnya, tidak mendakwai, mad'u. Sedangkan Nabi Nuh alaihi salatu wasallam disebut rasul karena mendakwai mad'unya. Setelah terjadi pergeseran akidah. Kemudian barakallahu fikum, wa minhum al-khamsah ulul azmi. Bahkan kisahnya lebih detail lagi. Di antara para rasul yang dikisahkan, yang tidak dikisahkan, ada 5 nabi yang diberi gelar ulul azmi. Dan ini harus masih hafal. Cuma 5 kebangetan kalau tidak hafal. Tapi jangan tanyakan kepada anak-anak sekarang. Kecewa kita. Sudah tidak ingat siapa ulul azmi. Dan kalau sudah tidak tahu, bantah lagi. Kawayai ujian, kok soal. Persiapan dulu. Rakalahiku. Tidak di luar kepala ini. Para nabi uswah hasanah. Barakallahu fikum, yang ditanamkan orang-orang kafir dari cerita-cerita yang melalaikan bahkan dusta, hayal tidak ada nyatanya, mereka ingat dengan benar dan tokoh-tokohnya di hati mereka, mereka cintai, mereka contoh dan mereka kagumi. Nah untuk bila mindari tokoh-tokoh fiktif, sedangkan yang Allah tetapkan sebagai uswah hasanah, suri teladan yang baik, tidak dilihat, tidak ditengok, tidak dihafal, tidak diketahui ceritanya. Ulul azmi disebutkan di dalam ayat jama'ahumullah fi ayatain min kitabillah. Allah kumpulkan 5 nabi ulul azmi ini di 2 ayat. Faqala tabaraka wa ta'ala fi suratil ahzab. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, tepatnya ayat 7. Wa id akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibni Maryam. Dan ketika kami ambil sumpah setia dari para nabi dan juga dari Muhammad 1 dan dari Nuh 2 dan dari Ibrahim 3 dan dari Musa 4 dan dari Isa ibni Maryam 5. Kemudian Allah sebut di dalam surat Asy-Syura, sana'a lakum minad din ma wasa bihi Nuhan wallazi awhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Dan telah disyariatkan bagi kalian suatu agama. agama yang kami wasiatkan dengannya kepada Nuh, dan yang kami wasiatkan kepadamu, wahai Muhammad, 2. Dan kami wasiatkan kepada Ibrahim, 3. Kepada Musa, Isa. Apa inti agama itu? Hendaknya kalian menegakkan agama dan jangan bercerai-berai di dalam agama tersebut. Ini dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dari iman kepada para rasul. Maka kita yang punya anak, punya cucu, ini kewajiban iman kepada para rasul. Lebih-lebih barakallahu fikum di zaman ini mereka sudah tidak, jangankan mau mengimani dengan benar, nama-namanya saja tidak hafal. Kisah-kisahnya jauh dari telinga mereka. Sosok-sosoknya tidak ada di hati-hati mereka. Ini mestinya prihatin. Cucu kita pinter nyanyi, pinter nari, pinter cerita, tokoh-tokoh di TV, tapi tidak kenal dengan suri toladan yang baik, yang Allah kisahnya sebutkan di dalam Al-Quran, supaya jadi pelajaran bagi mereka yang masih membacanya. Coba, gak usah jauh-jauh, kita pegang cucu kita, anak kita, kita tanya, apa yang mereka kenal dari para nabi? Suruh nyebutkan ulul azmi saja, gak usah jauh-jauh. Yang 5 ini saja masih kecekel atau enggak? Kecanda atau tidak? Kalau enggak, musibah. Yang tenar saja yang 5 ini, walaupun la nufariku baina ahadin min rusuli, kita tidak beda-bedakan, tapi memang ini Allah utamakan 5 ini. Allah sebut secara khusus di 2 ayat tadi. Nambar kalau fikum, coba kita tanya. Kalau yang terus meningkat, yang 5 tahu, yang 25, coba sebut. Kalau yang 5 saja tidak terpegang, apalagi yang ke-25. Kalau nama-namanya saja tidak hafal, bagaimana dengan kisah-kisahnya? Padahal pada kisah-kisah mereka ada suri teladan, ada hikmah, ada pelajaran berharga. Bagaimana mengambilnya? Maka barakallahu fikum, semoga kita menyadari kekurangan yang telah menimpa generasi anak-anak kita, generasi pemuda kita, jauh dari sekedar krisis ekonomi, krisis agama, dan itu lebih bahaya. Karena orang kalau sudah krisis agamanya, apa saja yang dia miliki, dia akan jual. Termasuk dia jual agamanya. Wa iyyatu billah tsumma na'udzu billahi min dzalik. Dan kisah orang jual agama banyak di dalam ayat. Bitsamanin qalil, bahkan dengan harga yang sangat murah. Kapan itu terjadi? Ketika orang sudah tidak punya cinta dan kepedulian terhadap agamanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita kesadaran akan pentingnya agama, kewajiban tentang agama, dan ikut menjadi orang yang menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan punya perhatian agama ini tetap ada pada putra-putri kita. Kita lihat beberapa ayat mengingatkan kepada kita bagaimana ketika Ibrahim mau meninggal, memanggil anak-anaknya, dan para nabi yang lainnya, Yakub ketika mau meninggal memanggil anak-anaknya. Apa wasiatnya? Wasiat tentang agama. Apa yang kalian akan sembah setelah peninggalanku? Itu yang menjadi kepentingan dia. Khawatir kalau anak-anaknya tidak lagi menyembah Allah. Sedangkan apa yang kita wasiatkan ke mereka? Dan mayoritas manusia sekarang sudah tidak peduli anaknya sholat atau tidak, sudah tidak dikontrol. Bisa baca Quran atau tidak, sudah tidak dikontrol. Puasa Ramadan atau tidak, sudah tidak dikontrol. Benar atau salah? Mayoritas orang sudah. Ada yang pulang dari dolan, kemudian datang sore sekali, ditanya, sudah sholat asar? Cuek. Malah mau keluar lagi, yang ditanya, bukan, sudah sholat maghrib tadi? Bukan. PR-nya sudah dikerjakan, tak? Kalau sudah, bebas. Mau sholat maghrib atau isya, tidak dikerjakan, tidak masalah. Yang penting, PR-nya dikerjakan. Ada model orang tua seperti ini? Banyak. Ini semua jawaban jujur. Dan semua terjadi di depan mata kita. Maka kalau kita tidak peduli dengan generasi muda kita, anak-anak kita, untuk menjadi pejuang Allah yang menjaga agama Allah tegak di muka bumi, itu bukan dengan perjuangan fisik dan perjuangan untuk tetap menjadi penghafal Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, dan orang yang mengamalkan Al-Quran. Itu perjuangan yang lebih berharga saat ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah mudahkan kita di dalam menjalankan perintah-perintah agama, hingga Allah karuniakan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini para pak guru survei, sahabat-sahabat. Oke, pak.